Buat Mama Evika yang punya talam kulon, juga buat rekan-rekan panitia masih kabut, semoga berbahagia selalu. Yuk kembali kebersamaan buat Anda bersama Cici. Nah, hati kembali buat Anda ada Kopi Lendot. Mama Kuis saja juga buat Kang Lura. Kosmetik. Oh, ngomong kosmetik. Sampai Aldi. Gara-gara Kopi Lendot, kaki sering sengat. Yang bengi mangkat berada, nongkrong di warung juga. Kang Ompong. Bos siapa? Papa Elatika.